بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم القائل أنا سيد ولد آدم ولا فخر وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع. بسم الله الرحمن الرحيم. سيدي الدكتور عبد الله بن أبو بكر بالفقيه memulai pembicaraan beliau dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Beliau memuji Allah Subhanahu wa taala yang telah berfirman di dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yashfa'u illa bi idzni." Tidak ada seorang pun yang akan diberi syafaat oleh Allah kecuali atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengikuti alhamdulillah tersebut dengan solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi seluruh umat manusia yang telah bersabda dalam sabdanya, "Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr," kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, "Aku adalah paling baik-baiknya keturunan Nabi Adam wala fakhr." Dan aku tidak menyombongkan hal tersebut atau tidak ada kebesaran di atas hal tersebut, kata Nabi Muhammad. Beliau bersabda bahwasanya beliau adalah sebaik-baiknya anak Adam. Kemudian kata Nabi Muhammad, dan bulan dipecah oleh Allah Subhanahu wa taala, dibelah oleh Allah Subhanahu wa taala juga merupakan mukjizat Nabi Muhammad wala fakhr, dan merupakan bukan sebuah kesombongan bagi Muhammad, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. نحمد الله تعالى الذي وفقنا لحضور هذا المجلس المبارك مجلس العلم المجلس الذي تحف به الملائكة ويكون سببا في نزول الرحمات والبركات ورفع الخطايا بإذن الله ونقدم الشكر للشيخ أبو يحيى حفظه الله تعالى على هذه الفرصة التي أتاحها للفقير والفقير ليس بأهل الكلام ولكن امتثالا لأمر فضيلته حفظه الله. Beliau mengucapkan bahwasanya majelis ilmu seperti ini adalah majelis yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Majelis ilmu yang seperti ini Allah Subhanahu wa taala dengan kehendaknya akan mengangkat seluruh dosa kita karena kehadiran kita di majelis yang insyaallah dipenuhi dengan barokah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengucapkan bahwasanya beliau mengucapkan banyak syukur, banyak terima kasih kepada guru kita semua Buya Yahya atas kesempatan yang sangat mulia ini, yang mana beliau mengatakan bahwasanya sebenarnya beliau tidak pantas berdiri di depan antum-antum semua yang ada di sini, akan tapi beliau mengatakan imtisalan lil amr, yaitu menjalankan perintah daripada guru beliau. Pada akhirnya beliau memberanikan diri beliau dan memantaskan diri beliau untuk berdiri di depan antum-antum semua yang ada di sini. النبي عليه الصلاة والسلام يقول أنا أول شفيع في الجنة ويقول أنا أول شافع وأول مشفع وهو عليه الصلاة والسلام صاحب الشفاعة العظمى يوم القيامة ويقول شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي ويقول كل من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه نال شفاعتي لكن كيف لكن أنواع الشفاعة منه عليه الصلاة والسلام كثيرة فالنبي عليه الصلاة والسلام هو صاحب الشفاعة العظمى في الفصل بين الخلائق يوم القيامة ثم هو أيضا عليه الصلاة والسلام يشفع في 70,000 من أمته يدخلون الجنة بغير حساب ويشفع عليه الصلاة والسلام في قوم استحقوا دخول النار ألا يدخلوها وفي قوم استحقوا دخول النار ودخلوها أن يخرجوا منها وهذه كلها من أنواع شفاعته عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya menjelaskan bahwasanya Nabi Muhammad beliau adalah salah satu orang yang memberi syafaatul uzma kelak pada hari kiamat. Nabi Muhammad bersabda dalam perkataan beliau bahwasanya beliau adalah orang yang pertama kali diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala dan beliau adalah orang yang pertama kali menolong kelak pada hari kiamat. Kata Nabi Muhammad, aku adalah orang pertama yang diberi pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi bantuan syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi Muhammad adalah orang yang pertama kali diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat. Dan syafaat Nabi Muhammad ada berbagai macam syafaat yang dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, syafaat yang paling mulia adalah syafaatul uzma. Syafaat yang besar, syafaat yang paling agung, syafaatul uzma. Syafaat ini adalah yang memisahkan kelak pada hari kiamat antara orang-orang yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala yang akan diberi pertolongan oleh Nabi Muhammad dengan orang yang tidak diberi pertolongan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah syafaatul uzma yang pertama. Macam syafaat yang pertama yang akan dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian syafaat yang kedua adalah syafaat untuk 70 ribu dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala bighairi hisab, tanpa dihitung, tanpa hisab. Ini adalah macam yang kedua dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi hak oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, pertolongan kepada umatnya 70 ribu jumlahnya untuk mereka masuk surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa hisab. Kemudian syafaat yang ketiga adalah syafaat untuk umat Nabi Muhammad yang mana mereka pada awalnya masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diselamatkan untuk kemudian dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah syafaat yang ketiga, yaitu mereka yang pada asalnya ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk neraka oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberi syafaat, kemudian dari neraka tersebut tidak jadi masuk neraka, belum masuk neraka, mereka semua umat Nabi Muhammad yang dikehendaki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasukkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian syafaat, macam syafaat yang keempat adalah mereka umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah dimasukkan ke neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian dilepaskan oleh Nabi Muhammad, dikeluarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada empat macam. Yang pertama adalah syafaatul uzma, yang kedua adalah untuk 70 ribu umat Nabi Muhammad masuk surganya Allah tanpa hisab, kemudian yang ketiga mereka yang akan masuk nerakanya Allah ditahan kemudian tidak jadi masuk neraka untuk masuk surga, kemudian yang terakhir mereka sudah ada di neraka kemudian dikeluarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. إذن كل فرد من أفراد أمته عليه الصلاة والسلام له نصيب من شفاعته عليه الصلاة والسلام، وأقل هذا النصيب أن لا يخلد في النار إذا مات على لا إله إلا الله. كل من مات على الإسلام يكون له نصيب من شفاعته عليه الصلاة والسلام، لكن هذا النصيب يختلف نصيب كل فرد من شفاعته عليه الصلاة والسلام. ما الذي يجعل هذا النصيب مختلف؟ ما الذي يجعل الإنسان قدر شفاعته عليه الصلاة والسلام له عظيم حتى يدخل الجنة بغير حساب أو حتى يحاسب لكنه لا يدخل النار؟ هذا من أسباب اختلاف النصيب من شفاعته عليه الصلاة والسلام، هي كثرة محبته عليه الصلاة والسلام والتعلق به، فالتعلق به عليه الصلاة والسلام و ملاحظته واتباعه في كل قول وفعل يجعل الإنسان نصيبا وافرا من شفاعته عليه الصلاة والسلام. أيضا كثرة صلاة عليه الصلاة والسلام، يقول عليه الصلاة والسلام: أقربكم مني موطنا، أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة، أقربكم مني يوم القيامة في كل موطن أكثركم علي صلاة. ولا أقل من الصلاة عليه الصلاة والسلام 10 مرات بالصباح و10 مرات في المساء، لأنه عليه الصلاة والسلام قال: من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 وجبت له شفاعتي. من صلى علي حين يصبح 10 وحين يمسي 10 وجبت له شفاعتي. ثم بمقدار ما أكثرت من الصلاة عليه الصلاة والسلام ودومت على الصلاة يكون نصيبك من الشفاعة أعظم وأعلى بإذن الله تعالى. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya seluruh umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruhnya tanpa terkecuali pasti akan mendapatkan bagian daripada syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setidak-tidaknya kita mendapatkan syafaat dengan perkataan kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kita sebagai umat Nabi Muhammad tidak kekal di neraka. itu merupakan salah satu macam syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam yang keempat dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siapa saja yang di dunia ini mati atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan syafaat Nabi Muhammad dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita tidak akan kekal di neraka. Meskipun kita akan masuk neraka kelak untuk menghapuskan dosa-dosa kita, kita akan dientaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi syafaat oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh umat Nabi Muhammad, seluruhnya yang mati atas kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dia tidak akan kekal di neraka. Dia tidak akan kekal di neraka. Kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan bahwasannya perbedaan syafaat ini, perbedaan macam syafaat yang akan didapatkan oleh umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam terjadi atas beberapa sebab. Semua umat, umat Nabi Muhammad pasti akan mendapatkan syafaat. Tapi syafaat ada tingkatannya, ada macam-macamnya, yang mana kita akan mendapatkan syafaat tersebut berdasarkan kedudukan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal pertama yang paling menentukan adalah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ta'alluq kita, hubungan batin kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hal pertama yang menentukan nasib kita, bagian kita, syafaat mana yang akan kita dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jika kita lebih cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dengan izin Allah kita akan mendapatkan syafaat yang lebih besar daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat yang keempat yang paling rendah adalah kita tidak kekal di neraka. Akan tetapi jika kita terus menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala kita dimasukkan hambanya yang masuk surga tanpa hisab. Syafaat yang kedua. Atau yang kita asalnya dengan amalan-amalan kita akan masuk neraka, kita diberi syafaat untuk tidak masuk neraka sama sekali, langsung masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua berdasarkan apa? Berdasarkan yang pertama adalah cinta kita dan ta'alluq kita serta perhatian kita terhadap seluruh sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasa cinta yang ada pada hati kita, ta'alluq batin kita, bagaimana kita merasakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada diri kita. Ini adalah hal pertama yang menentukan syafaat mana, bagian syafaat yang mana, sebesar apa syafaat yang kita akan dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal yang kedua yang menentukan bagian syafaat kita dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah salawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aqrabukum minni yaumal qiyamati fi kulli mautin, aksarukum alayya salatan," kata Nabi Muhammad. Orang yang paling dekat di antara kalian kelak pada hari kiamat, tempatnya secara tempat bersejajar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah aksarukum alayya salatan, orang yang paling bersolawat, paling banyak bersolawat kepadaku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan solawat, ketika kita memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad disertai dengan rasa cinta, mahabbah, ta'alluq, mulahazot, kata beliau, yaitu memperhatikan seluruh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita akan mendapatkan bagian syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaat yang derajatnya tinggi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika min asbab syafa'atihi alaihi salatu wasalam ma dzakarahu alaihi salatu wasalam fi qawlihi man zara qabri wajabat lahu syafa'ati. Wa qala alaihi salatu wasalam man istata'a minkum an yamuta fil madinati falyaf'al fa inni ashfa'u liman yamutu fiha. وأيضا ذكر عليه الصلاة والسلام أن المداومة على إجابة المؤذن ثم الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام ثم الدعاء له بالوسيلة من قال ذلك وجبت له شفاعته عليه الصلاة والسلام فهذه كلها من أسباب نيل شفاعته عليه الصلاة والسلام. Kemudian hal yang ketiga, setelah cinta kepada Nabi Muhammad, kemudian memperbanyak solawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang membuat bagian kita lebih besar dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menziarahi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah. Sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man zara qabri wajabat lahu syafaati," kata Nabi Muhammad. Siapa saja dari umatku yang menziarahiku, kata Nabi Muhammad, wajabat selahu syafaati, maka aku akan memberikan syafaat kepadanya. maka wajib baginya adalah syafaat dariku, kata Nabi Muhammad. Man zara qabri, barang siapa yang mengunjungiku, menziarahiku di kuburku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wajabat lahu syafaati, maka wajib baginya, yaitu bagi orang yang mengunjungiku, menziarahiku, syafaati, yaitu syafaatku, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian hal keempat yang menentukan bagian kita dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah ijabatul muadzin, kata Nabi Muhammad, yaitu menjawab azan. Ketika kita mendengar azan, kemudian kita menjawabnya, kemudian kita sholawat kepada Nabi Muhammad, dan kita membaca doa wasilah, yaitu doa setelah azan, yang mana dalam hal tersebut, dalam doa tersebut kita mendoakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menjadikan Nabi Muhammad sebagai wasilah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa setelah azan yang kita bacakan biasanya bersama-sama, maka doa tersebut akan mendapatkan bagian dari syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu doa wasilah. Ketika kita mendengarkan azan, kita menjawab azan tersebut, kita bersolawat kemudian kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian kita membaca doa wasilah kepada Nabi Muhammad untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka insyaallah perkara tersebut akan menyebabkan, akan menambah syafaat kedekatan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ثم بعد شفاعته عليه الصلاة والسلام يشفع بقية الأنبياء. يقول عليه الصلاة والسلام يشفع الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء. فالعالم من أمته عليه الصلاة والسلام يشفع لمن أراد يوم القيامة. قال عليه الصلاة والسلام يقال للعالم قف واشفع لمن شئت، وفي رواية قف واشفع لتلاميذك ولو بلغوا عدد نجوم السماء. ولا شك أن العالم أو طالب العلم إذا كان شفيعا يوم القيامة فإنه أول ما يطلب شفاعة لأهله وأقاربه، فكل من هيا أحدا من أبنائه أو أحدا من أقاربه لطلب العلم والمواصلة فيه، فإن من الأجر والثواب الذي يناله هو أنه يشفع له هذا العالم أو طالب العلم يوم القيامة بإذن الله. Kemudian beliau menjelaskan bahwasanya kelak pada hari kiamat tidak hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa memberikan syafaat. Akan tetapi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ada beberapa golongan, ada beberapa kelompok yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka bisa memberi syafaat juga. Meskipun syafaatnya tidak sebesar syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka golongan-golongan, kelompok-kelompok yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat adalah yang pertama adalah al-anbiya, yaitu nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala. Semua para nabi Allah Subhanahu wa taala, mereka diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kemudian yang kedua adalah ulama, para alim, para ahli ilmu. Mereka diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Kemudian yang ketiga adalah asyuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mereka pula diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat. Yang pertama adalah Nabi Muhammad, kemudian yang kedua adalah nabi-nabi Allah yang lainnya, yang ketiga adalah ulama, yang keempat adalah syuhada. Yang ketiga adalah ulama, para alim. Dikatakan bahwasannya kelak pada hari kiamat, para alim ketika akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala di stop dulu, kif. Berhenti dulu wahai orang alim yang akan masuk surga. Berhenti disuruh untuk apa? Disuruh untuk memberi syafaat kepada orang-orang yang dikehendaki oleh alim tersebut. Jadi orang alim tatkala akan masuk surga dikatakan kif, kemudian disuruh untuk memberi syafaat untuk para murid-muridnya. Orang-orang alim diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada murid-muridnya. Bahkan dikatakan walau balagu adada nujumis sama, walaupun murid-muridnya jumlahnya sama seperti bintang-bintang yang ada di langit, semuanya akan diberi syafaat oleh orang alim tersebut. Maka jika ada seorang yang alim kemudian kelak pada hari kiamat sebelum masuk surga diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat, kira-kira siapa orang pertama yang akan diberi syafaat selain murid-muridnya? mereka adalah orang tuanya, keluarganya. Maka beliau mengatakan, beruntunglah orang-orang yang menyiapkan anaknya, mendidik anaknya untuk menjadi seorang yang alim. Karena apa? Karena anaknya yang akan menjadi alim kelak pada hari kiamat akan memberi orang tuanya syafaat. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi keistimewaan kepada seorang yang alim untuk memberi syafaat kelak pada hari kiamat. Maka seorang tua yang mendidik anaknya, membiayai anaknya untuk menjadi seorang yang ahli ilmu, seorang yang alim di jalan Allah Subhanahu wa taala, kelak pada hari kiamat tidak ada keraguan lagi dia akan mensyafaati orang tuanya. Karena apa? Karena orang tuanya oleh orang yang paling dekat dengan dirinya. Selain para murid-muridnya, dia akan mensyafaati orang tuanya, keluarganya, orang-orang yang mendukungnya, membantunya, guru-gurunya, semuanya akan disyafaati oleh orang alim tersebut. Maka yang pertama adalah Nabi Muhammad SAW, kemudian yang kedua adalah para anbiya, yang ketiga adalah ulama, semuanya orang yang alim di jalan Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang keempat adalah syuhada, orang yang mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. ثم ايضا حافظ القران الذي يعمل به يكون شفيعا لاهله يوم القيامه كما قال عليه الصلاه والسلام قال عليه الصلاه والسلام من قرأ القران فاستظهره اي حفظه فاحل حلاله وحرم حرامه أدخله الله الجنة وكان شفيعا في عشرة من أهله يوم القيامة كلهم قد استوجب النار. فإذا حرص الإنسان أو إذا حرص ولي الأمر أو الأب أو الأم على أن تحفظ ابنها القرآن كان من ثواب ذلك ومن جزائه أن يشفع هذا حافظ القرآن في والديه وفي أهله يوم القيامة. ثم كذلك من أسباب حصول الشفاعة المداومة على قراءة القرآن، يقول عليه الصلاة والسلام اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. كذلك المداومة على قراءة سورتي البقرة وآل عمران كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام، وقراءة سورة تبارك، قال عليه الصلاة والسلام من قرأ تبارك كل ليلة منعه من عذاب القبر. وأيضا ورد أن سورة القبر تشفع لصاحبها يوم القيامة، وصاحبها هو من يداوم على قراءتها كل ليلة. Kemudian setelah Nabi Muhammad, kemudian para nabi, ulama dan syuhada, yang kelima yang diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kelak pada hari kiamat adalah orang yang menghafal Al-Qur'an. Mereka para hafizul Qur'an kelak pada hari kiamat akan memberikan syafaat kepada keluarganya dan kepada tetangga-tetangganya. Berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a al-Qur'an wastadhharahu," barang siapa yang membaca Al-Qur'an wastadhharahu kemudian menghafalnya, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahalla halalaha wa harrama haramaha," kemudian dia menjalankan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an dan mengharamkan dan menghindari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, dia akan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala dan diberi keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan syafaat kepada 10 keluarganya, kemudian 10 tetangga yang mengitarinya. Yang kelima adalah hafizul Qur'an. Maka siapa saja yang mendidik anaknya untuk menghafalkan Al-Qur'an, dia akan mendapatkan dari syafaat dari anaknya tersebut. Dia pasti akan mendapatkan syafaat dari seorang yang menghafalkan Al-Qur'an. Kemudian yang keenam yang bisa memberi syafaat kelak kita pada hari kiamat adalah Al-Qur'an itu sendiri. Jika kita membaca Al-Qur'an, mudawamah fi qiraatil Qur'an, yaitu kita istiqomah tanpa putus setiap hari kita istiqomah membaca Al-Qur'an, maka Al-Qur'an tersebut akan memberikan syafaat kepada kita. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashhabi." Bacalah Al-Qur'an, terus meneruslah istiqomah dalam membaca Al-Qur'an, "Fa innahu ya'ti yaumal qiyamah," maka sesungguhnya Al-Qur'an akan datang kelak pada hari kiamat syafi'an li ashhabi, sebagai pemberi syafaat bagi orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, senantiasa istiqomah membaca Al-Qur'an dan memahami Al-Qur'an. Jadi yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kemudian al-anbiya, kemudian al-ulama, kemudian asy-syuhada, yang kelima adalah huffazul Qur'an, para penghafal Al-Qur'an, yang keenam adalah Al-Qur'an itu sendiri. yaitu orang-orang yang senantiasa membaca Al-Qur'an, dia akan mendapatkan syafaat dari Al-Qur'an itu sendiri. Kemudian barang siapa yang istiqomah membaca surat Ali Imran, istiqomah membaca surat Tabarok, istiqomah membaca surat Al-Baqarah, dia akan dilepaskan dari siksa kubur berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika min asbab syafa'ah tarbiyatul banat. Yaqulu alaihi salatu wassalam man kana lahu thalathu banat fa'at'amahunna wa sagahunna wa ahsana suhbatahunna kunna lahu hijaban minan nari yawmal qiyamah. Wa fi riwayah man kana lahu jariyatain ay ibnatain adkhalahu fa ahsana tarbiyatahuma adkhalahu Allahu al-jannah. Wa fi riwayah thalath akhawat. Kadzalika min asbab asy-syafa'ah kathratu salati an-nafilah. Yaqulu alaihi salatu wa salam a'inni ala nafsika bi kathrati as-sujud. Wa kadzalika al-hajj, fal hajj kama warada anhu alaihi salatu wa salam yashfa'u fi arba'atin min ahli baitih. Kemudian hal berikutnya yang akan menyebabkan kita mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat adalah mendidik anak-anak perempuan. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memiliki 3 anak perempuan, dalam riwayat lain 2 anak perempuan, kemudian orang tua tersebut memberi makan mereka, mendidik mereka dengan baik, mengajarkan mereka agama, maka kelak perempuan-perempuan tersebut akan menjadi hijab daripada api neraka. Maka kelak perempuan-perempuan anak-anaknya tersebut akan menjadi penghalang bagi orang tuanya untuk memasuki nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal berikutnya yang menyebabkan kita mendapatkan syafaat kelak pada hari kiamat adalah kasratus shalah an-nafilah, memperbanyak salat sunnah. Kelak pada hari kiamat salat-salat sunnah tersebut akan memberikan syafaat kelak pada hari kiamat, memberikan syafaat kepada orang yang rajin salat sunnah kelak pada hari kiamat, diberi syafaat. Mereka yang rajin salat sunnah akan diberi syafaat. Kemudian hal berikutnya yaitu orang yang naik haji, orang yang beribadah haji dan hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak akan bisa memberi syafaat kepada 4 keluarganya. Orang yang hajinya mabrur diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah hajinya dengan ikhlas diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak pada hari kiamat ia bisa memberi syafaat kepada 4 keluarganya, 4 anggota keluarganya, yaitu orang yang haji dengan ikhlas, kemudian hajinya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. وكذلك من أسباب الشفاعة الصبر، إما كما ورد عنه عليه الصلاة والسلام الصبر على موت الأولاد، من مات له ولدان في الإسلام وجبت له الجنة كما قال عليه الصلاة والسلام، وقال في بعض الروايات لم يبلغوا الحنث، يعني لم ماتوا قبل البلوغ، قال العلماء وكذلك لو ماتوا بعد البلوغ لكنه صبر واحتسب ولم يتجزع، فصبره على ما فقد من أولاده يكون جزاء له الجنة والشفاعة منه عليه الصلاة والسلام يوم القيامة. كذلك من أسباب الشفاعة الصبر على المصائب التي يبتلى بها العبد، كل هذه من أسباب الشفاعة، ويحرص الإنسان المسلم على أن يحوز أكبر قدر من أسباب هذه الشفاعة حتى ينالها يوم القيامة، وحتى يكون له قدرا وافرا من شفاعته عليه الصلاة والسلام. وأيضا من أسباب حسن الخاتمة رؤيته عليه الصلاة والسلام كما ذكر سيدي الشيخ الدكتور محمد بن علي بعطية حفظه الله في الدرس الماضي، ويكون ذلك كما قال حفظه الله بشرط أن يرى النبي عليه الصلاة والسلام وهو مستقيم متبعا لمنهجه عليه الصلاة والسلام، عاملا بأوامره مجتنبا لنواهيه. حفظ الله تعالى سيدي الشيخ، وحفظ الله الشيخ أبو يحيى وعلماء هذه الأمة وصلحائها، ونفعنا الله تعالى بما علمنا ورزقنا ما ينفعنا، وجعل هذا العلم حجة لنا لا حجة علينا، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والعفو. Kemudian hal berikutnya yang menyebabkan diberinya kita syafaat kelak pada hari kiamat yaitu sabar. As-sabru ala mautil aulad, yaitu kesabaran ketika kita diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala atas matinya anak kita. Maka mereka yang sabar atas kematian anaknya, baik itu sebelum baligh atau setelah baligh, maka akan diberi syafaat oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberi ganjaran atas kesabarannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hal berikutnya yaitu as-sabru 'alal masaib, sabar atas musibah-musibah. Sabar atas musibah-musibah yang menimpa kita, maka insyaallah dengan kesabaran tersebut Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita syafaat kelak pada hari kiamat. Kemudian beliau menyebutkan dan mengingatkan bahwasanya sebab-sebab husnul khotimah, yaitu tanda-tanda orang yang akan mati husnul khotimah, sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'athiyah, yaitu melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ru'yatun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan syarat, akan tapi melihat Nabi Muhammad ini yang menjadi ciri kita akan mati dalam keadaan husnul khotimah, dengan syarat yaitu jika kita senantiasa istiqomah, muttabian, mustaqiman, istiqomah terus mengikuti terus syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu melihat Nabi Muhammad kemudian kita bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada artinya ini bukan tanda husnul khotimah. Akan tetapi tanda husnul khotimah adalah melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan diri kita senantiasa lurus dan istiqomah di jalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hal tersebut merupakan ciri atau tanda akan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Kemudian beliau Sayyidi Ad-Dr. Abdullah bin Abu Bakar bin Faqih mendoakan Buya Yahya, mendoakan Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'athiyah, semoga keduanya senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga beliau berdua dapat mendidik kita semua di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mendoakan kita semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang bermanfaat dapat mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Kami ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Yang Mulia As-Sayyidil Habib Dr. Abdullah bin Faqih. Semoga Allah memperluas manfaat ilmu beliau dan juga guru beliau dan guru kami, guru kita semuanya, Sayyidi Syekh Muhammad bin Ali Ba'athiyah. Semoga Allah senantiasa menjangkan umur beliau-beliau semua dalam ketaatan serta sehat afiat dalam berjuang dalam berdakwah di jalan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga para hadirin hadirat, para pemirsa dimanapun Anda berada, para pendengar dimanapun Anda berada yang kami cintai. Semoga perkumpulan ini mukadimah kita berkumpul dengan baginda Nabi nanti, dan semoga pertemuan ini sebab kita mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi beliau Sayyidil Habib Dr. Abdullah bin Faqih menyampaikan beberapa hal yang menjadi sebab seorang hamba mendapatkan pertolongan khusus. Syafa'ah itu pertolongan, semua ditolong oleh Allah. Tapi kalau sudah digelari dengan syafa'ah, ini pertolongan khusus yang sangat istimewa dari Allah melalui siapa? Melalui para nabinya, termasuk khususnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan waktu tadi disebutkan kurang lebihnya ada 10 hal yang harus kita hadirkan. Disampaikan di akhir ceramah beliau, perbanyaklah melakukan, menghadirkan sebab-sebab kita mendapatkan syafaat. Mulai dari kita berusaha untuk dekat dengan Nabi, membaca salawat, mencintai Nabi, kemudian dekat pada ulama, mendidik anak agar hafal Quran, dan ini memperbanyak sebab. Kalau semakin banyak sebab, semakin banyak kita pertolongan nanti. Maka ambil, dan kalau bisa dilakukan semua sebab-sebab kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saat ini kita masih dalam bab kita Riyadhus Shalihin, bab tentang azan. Di situ juga ada sebab tadi disebutkan, sebab mendapatkan syafaat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bil barakah, kita baca sesuai dengan tertibnya kitab. Kita sudah sampai kepada hadis yang ke Wa an Abdullah bin Amr ibn al-As, diriwayatkan dari Sayyidina Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu taala anhuma, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada keduanya. Sami'a Rasulullah Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As mendengar baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yaqulu, berkata, Nabi bersabda, "Idza sami'tum an-nida'a." Jika engkau mendengar seruan azan, "Faqulu," maka ucapkanlah, "mithla ma yaqulu," seperti yang diucapkan orang yang azan tersebut. Meniru, mengikuti. "Tsumma shallu 'alayya," kemudian berselawatlah kepadaku. "Fa innahu," sesungguhnya "man shalla 'alayya salatan," barang siapa yang berselawat kepadaku satu selawat saja, "sallallahu 'alaihi biha asyra," Allah akan membalas selawat tersebut dengan 10 selawat. "Tsumma sallallahu al-wasilah," "tsumma sallallahu," kemudian mintalah kepada Allah, "liyal wasilata," untukku wasilah. Mintalah kepada Allah wasilah untukku. Wasilah itu adalah suatu tempat yang istimewa di surga nanti, dan itu hanya miliknya baginda Nabi SAW. Kita minta kepada Allah agar wasilah diberikan kepada baginda Nabi SAW, dan sudah dikasihkan. Cuman kita diajarkan untuk berdoa agar kita mendapatkan syafaat atau keberkahan dari baginda Nabi SAW. "Fa innaha manzilatun fil jannati," yang namanya wasilah adalah pangkat, suatu tempat istimewa di surga. "La tambahi illa li'abdin min ibadillahi," yang tidak pantas untuk siapapun dari hamba Allah. Layak, tidak pantas kecuali untuk satu hamba Allah. Jadi tempat istimewa yang tidak pantas untuk siapapun kecuali untuk satu hamba Allah Subhanahu wa taala. "Wa arju," dan aku berharap, "an akuna ana," aku berharap orang itu adalah aku. Orang yang berhak mendapatkan wasilah adalah aku. Dan benar, Nabi mendapatkan berita bahwasanya wasilah tempat yang sangat istimewa, tempat sangat istimewa dan tidak pantas untuk siapapun kecuali untuk hamba pilihan. Dan Nabi berharap bahwasanya hamba pilihan itu adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi mengatakan, kalau kamu mendoakan, memohon kepada Allah agar Allah berikan kepada kamu wasilah lain. Nabi sudah diberi, insyaallah sudah diberi, dan yakin kita sudah diberi. Akan tapi begitulah Nabi mengajarkan kepada kita agar makna sambung kita kepada Nabi. Seperti halnya selawat kepada Nabi itu bukan kepentingan baginda Nabi. Apa sih arti selawat kita dibanding selawatnya Allah? "Inna Allah wa malaikatahu yusalluna." Nabi tidak perlu dengan selawat kita. Nabi tidak perlu dengan doa kita. Sampai Nabi mengatakan, "Doalah, mintakan kepada Allah untukku wasilah." Nabi tidak memerlukan doa kita. Tapi doa yang kita panjatkan karena kepentingan kita. Kita memohon kepada Allah, berselawat kepada Allah untuk Nabi Muhammad bukan kepentingan baginda Nabi. Nabi sudah sangat mulia dan mulia, tapi kita membaca selawat kepada Rasulullah karena kepentingan kita, untuk kita. Dan kita memohon kepada Allah, "Ya Allah, berikan kepada Nabi Muhammad wasilah," adalah bukan kepentingan baginda Nabi, tapi kepentingan untuk kita. "Faman sa'ala al-wasilata," barang siapa yang memohon kepada Allah agar Allah memberikan kepadaku wasilah, tempat mulia tinggi di surga tadi, "halal lahu syafa'at," halat lahu syafa'atu, maka wajib dia mendapatkan syafaat. Tadi disyaratkan oleh Dr. Abdullah bahasanya berdoa, kemudian mohon kepada Nabi Muhammad wasilah, memohon kepada Allah agar Allah memberikan wasilah kepada baginda Nabi, maka itu menjadi sebab kita mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini disebutkan masalah mendengar azan kemudian kita menjawab. Maka jangan luput, jangan sampai ada orang azan kita sibuk dengan selain Allah. Berhentilah sejenak. Memang di dalam masalah pembahasan hukum menjawab azan, di dalam madhab kita Imam Syafi'i, memang menjawab orang berazan, azan yang wajib dijawab, ya, bukan yang wajib, hukum menjawab azan menurut madhab kita Imam Syafi'i adalah sunnah, bukan wajib. Termasuk di dalam madhab Imam Abu Hanifah adalah sunnah. Menurut madhab Imam Abu Hanifah, menurut Imam Ahmad, madhab Syafi'i, menurut madhab kita Imam Syafi'i, madhab Hambali, kecuali menurut madhab Imam Abu Hanifah dan dari Ibnu Wahab Imam Malik, ya. Artinya begini, menjawab adhan ini adalah khilaf antara wajib dan sunnah. Di dalam madhab kita Imam Asy-Syafi'i menjawab adhan hukumnya sunnah. Tapi jangan mentang-mentang itu sunnah lalu kita mengentengkan. Bagaimana kita mendengar seruan adhan kita diam? Bukankah itu panggilan untuk mengajak kita melakukan sholat? Maka dengar sejenak kemudian dijawab adhan tersebut. Cuma di sana ada juga adabnya tukang adhan. Adzan itu jangan sampai lahan, jangan sampai panjangnya berlebihan. Kalau sudah panjangnya berlebihan, enggak sunah lagi dijawab, ngerepotkan orang itu. Ada adzan meliuk-liuk setengah jam sampai satu jam, keluar daripada bacaan yang benar, lahan sudah. Maka yang sunnah dijawab adzan itu adalah jika adzan memenuhi syaratnya. Di antara yang adzan adalah tukang adzan ini laki-laki, bukan perempuan yang adzan. Laki-laki adzan, mengundangkan adzan. Baik, ini diantaranya, ini sunnah, bukan wajib. Madhab lain mengatakan wajib. Tapi ingat, biarpun itu sunnah, tolong perhatikan. Demi apa? Demi mendapatkan kemuliaan, sampai mendapatkan apa tadi? Syafaat dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa Nabi Sa'id Al-Khudri, diriatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri. Tadi bicara masalah solawat, saya sempurnakan. Beliau juga menukil, menjelaskan tentang solawat. Solawat kepada baginda Nabi sekali, Allah balas 10 kali. Balasan dari siapa? Dari Allah yang maha agung. Kalau kita dengan sesama manusia, kita ngasih mangga 1 kilo, dibalas mangga 1 kilo, fair, cocok. Sesama manusia, kita dibalas dengan satu-satu. Kalau yang membalas adalah orang hebat, satu-satu hebatan dia. Kita seandainya baca salawat sekali kepada Rasulullah, dibalas oleh Allah satu saja, sudah sangat besar, karena dari Allah. Tapi Allah yang maha pengasih, Allah yang pemurah, kita bersalawat sekali kepada baginda Nabi, Allah balas 10 kali. 10 kali dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan bagaimana salawat Allah untuk kita? Kalau salawat kita untuk baginda Nabi adalah mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dan seterusnya. Salawat-salawat yang selama ini akrab dengan lesan anda. Salawat apa saja, apakah dimulai dari salawat Ibrahimiyah yang diajarkan baginda Nabi, atau salawat yang diajarkan oleh para masyayikh. Itu adalah salawat. Kita baca sekali, Allah balas 10 kali. Bagaimana balasan dari Allah untuk kita? Kita bersalawat kepada Nabi sekali, Allah balas 10. 10, satu saja sudah cukup. Bagaimana dengan 10? Bagaimana salawat Allah kepada kita? Disebutkan, walladhi yusalli, Allah berfirman, walladhi yusalli alaikum wa malaikatuhu liukhrijakum minadzulumati ilan nur. Kalau kita bersalawat kepada baginda Nabi, Allah balas salawat kepada kita. Dan salawat Allah kepada kita bagaimana? Makna salawat Allah kepada kita, Allah akan mengeluarkan kita dari kegelapan menuju cahaya. Gelapnya hidup, gelapnya hati, gelapnya pikiran, dari kemaksiatan akan diangkat oleh Allah karena salawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah mendengar, di saat mendengar adzan, kita menjawab. Hukum menjawab sudah tahu. Kemudian cara menjawabnya adalah, cara menjawabnya adalah fakul mithlama yaqul, jawab seperti mereka tukang adzan berucap. Allahu akbar, Allahu akbar. Kita jawab Allahu akbar, Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha, dan seterusnya. Kecuali nanti waktu sampai hayya 'alas salah sama hayya 'alal falah. Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah. Maka itu dijawab beda dengan la hawla wa la quwwata illa billah. Ada riwayat dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada sebagian yang mengatakan tetap, seperti madzhabnya Imam Ahmad bin Hanbal, Hanbali mengatakan tetap enggak ada perbedaan, hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Cuma dalam madzhab kita Imam Syafi'i juga ada hadis dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita sampai kepada hayya 'alas salah, kita baca la hawla wa la quwwata illa billahil 'ali. La hawla wa la quwwata billah. Apa hikmahnya di balik ini semuanya? Kenapa kau pakai la hawla wa la quwwah? La hawla wa la quwwata illa billah. Ada dua. Dan masih banyak hikmah yang lainnya. Di antaranya hikmahnya adalah, semua adhan itu ada zikir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, zikir. Maka kita meniru, dapat pahala atau tidak? Dapat pahala. Tapi hayya ala sholah bukan zikir. Hayya ala falah bukan zikir. Maka kalau kita bilang hayya ala sholah untuk diri kita, siapa yang kita ajak? Enggak ada pahala zikir. Kecuali tukang adzan waktu mengucapkan hayya 'alas shalah, ada pahalanya. Kenapa? Ngajak orang salat. Tapi waktu kita mengucapkan hayya 'alas shalah, tidak. Maka la haula, agar jadi zikir la haula wala quwwata illa billah. Jelas ya? Baca la haula wala quwwata illa billah. Kemudian setelah itu, di situ disebutkan setelah membaca meniru, setelah selesai meniru adzan, baru kita baca salat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Kemudian doa yang akan dihadirkan nanti oleh Imam Nawawi di akhir hadisnya, Allahumma rabba hadhi da'wati tamat insyaAllah. Wa anna Abi Sa'id Al-Khudri, diriwayatkan dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza sami'tum an-nidaa'a," jika engkau mendengar seruan adzan, "faqulu kama yaqulul mu'adzdzinu," maka ucapkanlah seperti yang diucapkan tukang adzan, niru menjawab. Wa an Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, dari Sayyidina Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya baginda Nabi Muhammad bersabda, "Man qala," barang siapa yang mengucapkan, "hina yasma'un nidaa'a," waktu mendengar adzan, setelah selesai mendengar adzan, "Allahumma ya Allah rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah," yang punya seruan yang sempurna. Seruan adzan adalah dari Allah, yang mengajarkan Allah. Maka sebaik-baik seruan adalah seruan dari Allah. Allah zat yang maha sempurna, maka seruannya adalah sangat sempurna. "Wa salatil qa'imah," yang mempunyai salat yang akan ditegakkan, salat perintah dari Allah. Bahkan dikatakan salat adalah pengikat antara seorang hamba dengan Allah, yang meninggalkan salat adalah keluar. Sampai madhab yang lain seperti madhab Imam Muhammad mengatakan kafir. Madhab yang lain mengatakan ini, semua ulama mengatakan dosa besar salat. Al-ahd, ikatan antara seorang hamba dengan Allah adalah as-salah. As-salah, urusan dengan Allah, menghadap kepada Allah langsung. Ati Muhammadan, ini doa yang diajarkan Nabi. Ati, berikanlah ya Allah Muhammadan. Lah doa inilah yang menjadikan kita, menjadi sebab kita dapat syafaat. Ati Muhammadan ya Allah, berikan kepada baginda Nabi Muhammad al-wasilata, wasilah, tempat yang mulia tadi di sorga. Wal-fadilata, keutamaan di sorga, martabah, ketinggian martabat di surga. Wa ba'athu maqaman mahmuda, sama maqam mahmud adalah maqam, suatu tempat yang istimewa. Nanti kita akan lihat insyaallah. Kayak apa ya nanti insyaallah. Maqam Nabi itu mulia, mulai dari di dunia sudah mulia. Asyraful makhluqat, makhluqatilah, paling mulia ya makhluk Allah di dunia, maqamnya adalah baginda Nabi. Bukan sampai di sini saja, di alam barzah ditampakkan maqamnya. Yaitu disebutkan oleh Sayyidil Habib Dr. Abdullah tentang masyafa'at uzma. Allah bisa saja memberikan pertolongan kepada hambanya melalui siapa saja, dengan cara apa saja, akan tapi dengan sengaja Allah ingin menunjukkan kalau ini orang punya maqam mahmud. Umat semuanya kebingungan datang kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, Nabi Adam, berikan, mintalah kepada Allah agar diringankan keadaan mahsyar." Nabi Adam tidak memberi, Nabi Nuh tidak memberi, Nabi Musa tidak mau, Nabi Isa mengatakan datanglah kepada Nabi akhir zaman, mungkin dia akan bisa memberikan pertolongan. Nabi mengatakan, Nabi mengucapkan hiyali as-safat adalah ada padaku. Nabi melakukan sujud. Setelah Nabi sujud, ada yang menyeru irfa' ra'sak, sal tu'ta washfa'tu syafa', angkat kepalamu, minta apa kau akan dikasih wahai Muhammad. Lalu Nabi, ini syafa'ul udhma. Syafa'ul udhma itu bukan untuk umat Nabi Muhammad saja. Syafa'ul udhma adalah untuk semua manusia, termasuk orang kafir ikut merasakan. Kenapa? Allah ingin memamerkan manusia mulia agar tahu itu loh orang yang kau tinggalkan dulu di dunia. Semua merasakan kesejukan sesaat waktu itu, sehingga semua menoleh kepada siapa? Baginda. Ini maqam mahmud saat ini. Belum lagi nanti di surga, tidak ada tempat yang lebih indah daripada tempat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka rindulah kita untuk bersama-sama Nabi, untuk bisa duduk dengan Nabi, dekat dengan Nabi. Tadi isyaratkan oleh beliau melalui hadis baginda Nabi, paling dekatnya di antara kita nanti tempatnya di hadapan Nabi adalah yang paling banyak membaca salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'athu maqaman mahmuda, ya Allah, bangkitkan Nabi Muhammad bersama maqam yang terpuji, tempat yang mulia, maqam mahmud. Alladhi wa'adta, yang sudah engkau janjikan. Allah sudah menjanjikan untuk Nabi Muhammad mahmud. Bahkan nama Nabi sendiri itu pun bukan asal begitu saja. Ilham, pemberian dari Allah melalui kakenda beliau dan seterusnya. Inilah juga karena Nabi adalah agar terpuji, dan terpuji di dunia dan terpuji di akhirat. Yang membaca doa seperti itu, apa kata baginda Nabi? Halal lahu syafa'ati, wajib bagi orang tersebut mendapatkan pertolongan dariku yaumal qiyamah, di hari kiamat. Rawahul Bukhari, hadis riwayatkan Imam Bukhari. Wa an Sa'ad bin Abi Waqqas, riwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala hina yasma'ul man qala hina yasma'ul muadzina. Ditambah doanya, jangan itu tok, Allahumma, itu aja anda hafal kan kadang. Allahumma rabbah hadita wa titamati salat kalimah. Setelah selesai, wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah, nanti ada tambahnya ini. Setelah baca itu, asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Kalau baca itu setelah doa tadi biar dapat tempat mulia di hadapan Nabi, asyhadu alla, tambah asyhadu alla ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, wahdahu yang maha tunggal, la syarikalah, yang tidak ada sekutu lagi bagi Allah, enggak ada Tuhan selain Allah, wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh, dan sesungguhnya Sayyidina Muhammad adalah hamba Allah dan utusan Allah. Raditu billahi rabba, aku rela, ridho, menerima, yakin bahwasanya Allah adalah Tuhanku. Wa bi Sayyidina wa bi Muhammadin, dan Nabi Muhammad adalah utusan, aku ridho, rela, menerima, iman Nabi Muhammad sebagai utusan. Wa bil Islami dina, dan aku nerima, ridho, iman Islam adalah agamaku. Apa jawabannya? Ufirolahum zambuhu, akan dihapus dosa-dosanya. Maha kasih Allah, sebab pengampunan dosa ada, sebab agar kita dekat dengan Nabi ada, sebab mendapatkan kemuliaan di hadapan Allah ada, tinggal kita mau mengambil atau tidak. Wa Anas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau bersabda, berkata qala Rasulullah, Rasulullah bersabda, ad-du'a'u la yuraddu bainal adhani wal iqamati, doa antara azan dengan iqamah adalah tidak ditolak oleh Allah. Ada saat-saat yang akan dikabul doa seorang hamba. Di antaranya adalah di saat mendengar azan, di antara azan dan iqamat. Maka gunakan lo berdoa. Makanya itu bukan bid'ah kalau ada orang baca selawat-selawat itu. Ini bid'ah hasilnya. Aduh, apa selawatan. Ini menunggu iqamat antara azan, bukan ngobrol. Bicara tentang toko, panen, sawah. Baca solawat. Solatkan doa. Sampai capek yang baca solawat. Karena imamnya terlambat. Jangan gitu juga. Satu jam setengah suruh solawatan. Solat agak sekian sedikit. Berjamaah. Nah, doa di antara dua azan ini adalah doa yang dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah. Gunakan saat itu untuk kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sebaiknya memang tidak terlalu lama-lama agar kita mendapatkan satu waktu namanya waktul fadilah yang disebutkan para ulama. Bahwasanya ada waktul fadilah, waktu awal-awal adalah fadilah. Memang solat itu muwassa, waktunya panjang, tapi sebaik-baik adalah orang segera membebaskan dirinya dari tanggung jawab. Waqt fadilah adalah sekiranya kita setelah mendengar azan cukup untuk mengambil air wudu, menutup aurat, melakukan salat 2 rakaat, kemudian memohon, berdoa, lalu qomat. Itu waktu istimewa. Gunakan untuk berdoa intinya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmizi, hadis riwayat oleh Imam Abu Dawud wa Tirmizi, wa qala, hadis hasan, dikatakan bahasa ini adalah hadis hasan, hadis yang bisa dipakai, hadis bisa diterima. Dan semoga Allah memberikan kepada kita, memilih kita sebagai hamba-hamba yang bisa mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah alam suam. Tanya aja, silakan lanjut. Baik, syukur katakan kami aturkan kepada guru kita semua, Bu Yayi. Mohon diarahkan kalau ingin kita tanya langsung ke Dr. Abdullah. Silakan mau tanya. Mau apa, mau tinggal di sini bisa enggak, Bib? Gitu boleh tanya. Enggak tahu dia, enggak ngerti. Boleh, nanti boleh tanya apa saja. Baik, para hadirin, para hadirat, para orang tua kami, para pendengar dan juga para pemirsa dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki sesi tanya jawab seperti biasa. Sebelum kami memberikan kesempatan kepada para jamaah untuk bertanya, kami akan membacakan terlebih dahulu beberapa pertanyaan yang telah masuk melalui sosial media. Itu pertanyaan yang pertama datang dari Romi dari Boyolali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, sudah menjadi keyakinan bagi sebagian masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Jawa, bahwa bulan Muharram atau bulan Syura dalam istilah Jawa adalah bulan keramat. Pada tanggal-tanggal tertentu, mereka menghentikan aktivitas-aktivitas yang bersifat hajatan besar, menghindari perjalanan jauh, sebab hari itu mereka anggap sebagai hari naas atau hari sial. Bagaimana kita menyikapi fenomena yang sudah terlanjur mengakar di masyarakat ini, Buya? Ana inda dhanni 'abdi bi. Allah itu senang hadis qudsi. Aku senang dengan hambaku yang berprasangka baik kepadaku. In khairan fa khair. Kalau nyangka baik dapat kebaikan. Kemudian hari Allah itu semuanya baik. Hari jelek itu hanya satu. Waktu Anda bermaksiat melanggar Allah itu hari jelek. Menikah hari baik atau tidak? Yang belum menikah, menikah hari baik, syukuran. Jadi enggak ada itu. Memang enggak tahu di negeri ini membuahnya hari sial. Di Jawa Barat ada bulan Kapit sudah lalu. Ada lagi di Jawa Timur ada Muharram, Suro. Suro itu bulan malapetaka. Kebalikannya itu bulan penuh rahmat. Inna indata syuhur inda Allah itsna asyara syahra. Bulan Allah ada 12, 4 adalah bulan haram. Di antaranya adalah bulan Muharram, bulan haram. Bulan yang dimuliakan. Bukan bulan petaka. Besoklah nikah masal di sini bulan Muharram nanti. Hajatan nanti diundang ini. Siap semuanya. Dada itu jangan percaya dengan yang demikian itu. Ada berita-berita, itu adalah suudon kepada Allah. Mengatakan hari naas. Makanya betul para pedagang pada bilang, ya Allah bu, ya ini bulan Kapit, orang pada sempit. Gak ada ini, bulan lagi Muharram ini. Semuanya bulan itu adalah bulan baik. Bulan mulia. Selesai, gak ada. Jangan percaya yang demikian itu. Itu kan bualannya dukun itu. Semua hari adalah baik untuk beribadah dan sebagainya. Hari jelek adalah hari kita melakukan kemaksiatan. Aktivitas yang positif. Oke, hari jelek adalah aktivitas goyang pinggul, buka perut, telanjang. Itulah hari jelek. Biarpun di hari Jumat. Nah, biarpun di bulan Ramadan. Baik. Gak ada. Bulan Muharram adalah bulan istimewa. Lakukan puasa. Muharram untuk puasa. Afdhalus siyam ba'da Ramadan siyamu syahrillahil muharram. Sebaik-baik puasa setelah bulan Ramadan, bulan Muharram ya. Bulan Muharram. Kemudian bulan Muharram itu yang paling istimewa puasanya adalah Asyura. Nabi masuk kota Madinah, orang Madinah, orang Yahudi pada berpuasa. Ana haqqu bi Musa. Aku lebih berhak untuk bersyukur, terima kasih atas diselamatkan Nabi Musa di 10 Muharram waktu itu. Maka Nabi berpuasa dan menyuruh sahabat Nabi berpuasa. Nabi berpuasa di tanggal 10 Muharram, ingat. Kata Nabi, "Ahtasibu Allahi ayukafiru sanata lati qablah." Semoga Allah mengampuni dosa yang lalu. Ini Muharram, 10 Muharram hendaknya puasa. Sahabat Nabi cermat, enggak mau ikut-ikutan. Jangan seperti kita di gampang ikut-ikutan. Disuruh Nabi pun masih ada pertanyaan. Hadza yaumun tu'adzimul yahud. Ini hari diagungkan oleh orang Yahudi. Orang beriman tuh enggak nyaman kalau niru-niru imam orang Yahudi. Sekarang bajunya niru Yahudi. Umat zaman sekarang. Semua gayanya Yahudi Nasrani. Beliau mengatakan para sahabat Nabi, hadza yaumun tu'adzimul yahud. Ini hari yang diagungkan oleh orang Yahudi. Nabi faham ini makna keimanan. Tidak mau sama dengan orang di luar Islam. Pengen punya ciri khas dalam perilaku, dalam amalan. Padahal Nabi yang mengatakan, puasalah kalian. Nabi melihat perasaan mereka, keimanan, kecintaan kepada Nabi. Dan ingin istimewa. Lalu Nabi mengatakan, lain baqitu ila qabil la asumanna tasi'a. Kalau sampai aku hidup sampai tahun depan, aku akan puasa tanggal 9. Tapi Nabi sudah wafat duluan waktu itu. Jadi tanggal 9 jadi sunnah untuk berbeda dengan kaum Yahudi. Kalau tanggal 9 yang enggak sempat, puasanya tanggal 10 tambah tanggal 11. Kemudian kalau ingin puasa tanggal 9 saja, Ibnu Hajar dalam kitab Tuhfahnya mengatakan tidak dikatakan makruh, boleh-boleh saja. Karena ada dalil, ada syariat. Seperti ya, kalau misalnya pas 10 Muharram tanggal hari Jumat juga boleh, 10 Muharram hari Sabtu juga boleh. Cuman untuk mendapatkan kesunahan di atas kesunahan, apa tadi? Mempuasa 10 Muharram, kemudian ditambah tanggal 9-nya. Kalau enggak bisa tanggal 9, tanggal 11. Setelah itu ditambah apa? Akad nikah, hajatan, segala macam. Enggak ada hari naas, selesai, putus itu. Hari baik itu semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ditanya dari Tatang dari Sumedang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya menonton acara televisi yang di dalamnya mempertontonkan manusia yang menggunakan ilmu? Sekarang bahkan terang-terangan ilmu apa? Ilmu sholat? Ilmu perdukunan. Sekarang bahkan terang-terangan ilmu perdukunan itu dijadikan acara-acara di beberapa stasiun televisi dan digemari masyarakat pria. Bagaimana jika kita menonton tayangan tersebut dengan tujuan agar kita bisa mengetahui metode mereka sehingga kita bisa waspada dari mereka? Ini baru pertanyaan masalah hari naas. Gara-gara dukun itulah percaya hari naas nanti. Ini gara-gara perdukunan ini ya percaya hari naas nanti. ada hari celaka hari ini. Dan Anda jangan melihat sesuatu. Anda itu punya perasaan, Anda punya nurani, Anda punya akal, Anda punya pemahaman yang kadang salah faham. Sesuatu dianggap benar padahal tidak benar. Kemungkaran jangan dipelajari. Enggak ada pahalanya sama sekali belajar ilmu gitu-gitu. Biar tahu triknya, apa namanya? Ilmu kedukun. Memang mau jadi dukun? Sudah cukup kalau kalau pengen terhindar dari sihir, bukankah Nabi sudah mengajarkan zikir sudah dibaca pada di Riyadhus Shalihin? Baca Falak bin Nas, Qul Huwallahu ayat kursi. Sudah beres, apakah Anda percaya dengan Nabi? Masih mau nonton balik poin trik-triknya ilmu kedukunan. Enggak berarti bagi ahli iman nanti semuanya. Enggak ada, enggak boleh, jangan nonton begitu. Matikan televisi, nonton yang bermanfaat. Lebih baik nonton bagaimana nanam kecambah, buat kecambah, nanam sayur, itu lebih manfaat daripada nonton begituan. Nonton ilmu pendukunan, pengaruh itu yang bermasalah. Jangan sombong dengan diri Anda sendiri. Oh, saya punya filter, saya aman. Awas, yang namanya orang tersesat itu enggak kerasa. Terpengaruh itu enggak kerasa. Kalau orang balik arah itu beda. Terpengaruh itu pelan-pelan, dikit-dikit sama dukun. Itu masalah hari naas itu gara-gara begitu. Paham, selesai, enggak ada. Jangan nonton yang seperti itu. Kayak kebanyakan waktu baca Al-Quran, baca hadis Nabi, nonton yang lain yang bermanfaat. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Nur Cahyo dari Wonogiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, izin bertanya, apa yang dimaksud dengan Asyura? Asyura tadi, Asyura. Asyura adalah tanggal 10 bulan Muharram. Tadi sudah disambung saja supaya nanti dengan Asyura tak ada masalah, ulang masalah puasa. Asyura adalah tanggal Asyur dari kata Asyir. Kemudian menjadi Asyura. Mamdud sini Asyura. Jadi Asyura itu tanggal 10 Muharram. Boso Jawa surawan. Bulan suro. Suro bulan istimewa, selamatan, sedekah dan sebagainya. Jadi begitu. Kemudian Tasu'a tanggal 9 Muharram. Itu hari mulia yang dianjurkan kita untuk berpuasa. Cukup. Kemudian pertanyaan selanjutnya datang dari Joni dari Pamijahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, apa maksud dalam salah satu kaidah fikih al-yakin la yazulu bisyak, yang artinya sesuatu yang meyakinkan tidak dapat hilang hanya dengan keraguan? Ini adalah kaidah fikih al-yakin la yazulu bisyak. Begini loh ya. Itu sederhana sekali. Ragu-ragu tidak bisa mengalahkan keyakinan. Makanya kalau kita kuat dengan keyakinan, enggak akan bisa dirusak oleh keraguan. Kita yakin Allah Maha Tunggal. Cerita tentang sesuatu yang meragukan enggak bisa terpengaruh. Keimanan. Allah Maha Tunggal. Allah Maha Kuasa. Yakin. Allah Maha Kuasa, yakin atau tidak? Yakin. Kalau masih bingung duitnya sampai ngambil yang haram. Allah yakin, ini berkenaan dengan keimanan. Biasanya itu dalam bab urusan fikih. Contoh begini, yakin itu enggak akan bisa dikalahkan dengan sesuatu yang belum yakin. Maka peganglah yang Anda yakini. Contoh, lantai bumi Allah semuanya suci. Bumi Allah semuanya suci. Paham? Tidak akan berubah menjadi najis kecuali kena najis 7, pernah fikir najis sudah disadirkan 7. Misalnya kena kotoran manusia, kotoran kambing dalam mazhab kita Syafi'i, itu kena darah, kena nanah, kena muntahan. Selagi bumi Allah belum kena itu namanya suci. Sekarang gini, bumi Allah yakin suci atau tidak? Yakin suci. Kemudian ada orang ngomong, kayaknya di aula tadi ada orang muntah-muntah sama kencing. Kayaknya benar atau tidak? Berubah najis enggak aulanya? Berubah atau tidak? Ini ragu ngomongnya. Ya enggak dong, wong. Yakin suci kok. Kencingnya di mana enggak jelas. Ya enggak jelas kan ragu. Makanya jangan suka orang kena was-was. Ini loh gara-gara kena was-was ini. Orang was-was itu kata Imam Ghazali enggak ada yang pinter. Bahlul semuanya orang was-was. Sudah wudu katanya belum wudu. Ya itu orang gila. Was-was itu, was-was. Makanya yakin sudah kita untuk sholat di mana saja. Di jalan. Jalan bumi Allah suci atau tidak? Suci. Baik, setelah itu di jalan ada mobil lewat, suat, kena air, lumpur. Najis atau tidak? Ya. Tapi jangan-jangan ini ada kotoran ayamnya sama kambing. Oh, ini kayaknya kencing manusia. Orang Cirebon kencingnya di jalan. Enggak kan? Yakin, enggak usah dipikirin, enggak najis. Yakin bukan najis. Bahkan sampai derajat kalau di kamar mandi yang bersih. Kamar mandi rata-rata bersih. Atau di mana tempat Anda punya kain jatuh basah. Nanti ini adalah pembahasan. Kalau ghalib biasanya najis, tapi aslinya suci, mana didahulukan? Sekarang gini saja loh ya. Orang kalau kencing di kamar mandi biasanya disiram atau tidak? Yang enggak disiram itu adalah kucing. Kalau saya masuk kamar mandi tenang-tenang aja, enggak usah kena was-was sampai sandalnya setebel itu kepleset lagi jatuh lagi. Biasa saja. Yakin sudah selesai. Orang ban umumnya dan bumi aslinya suci. Jadi gitulah, jangan Anda kena ragu-ragu, kena was-was. Anda yakin berwudu, ingat wudu sampai kecedot keran tadi. Ingat enggak? Ingat. Kemudian tadi kayaknya buang angin, kayaknya disentuh suami saya, kayaknya. Batal atau belum? Belum, karena apa? Batalnya kayaknya. Wudunya ingat kecedot. Yakin wudu. Paham enggak? Ini adalah biasanya orang kena was-was tuh gara-gara kurang paham itu. Was-was juga. Allahu akbar. Assalamualaikum. Was-was. Wudu sudah selesai, balik lagi. Sampai suatu ada Rasulullah. Bagaimana ada seorang berwudu, tak tahunya sampai ini merasa belum wudu, gimana ya? Oh, butuhnya batal. Wudunya batal, nama dia telah gila. Oh, sudah wudu, kok bilang belum wudu? Biur, belum lagi. Biur sampai pucat mukanya kayak hantu. Hei, yang kena was-was sadar nih. Penyakit itu bikin dijamin tidak khusyuk orang kena was-was. Jalan aja takut nih, najis, najis, najis, najis, najis. Lihat. Capek hidupnya. Maka kata Imam Muzali, tidak ada orang berilmu, tidak ada seorang faqih yang was-was. Kalau orang was-was pasti karena jahal bidinihi, tidak mengerti agamanya. Baik, selesai. Allah alam bisawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk yang bertanya. Nanya kepada Dr. Abdullah boleh langsung tanya apa saja. Dari jamaah Bapak pesan. Alhamdulillah. Ada soal am ahwal fikhiyah. Tanya Habib, tanya ini. Habib. Ah. Habib bahasa Indonesia aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih atas waktunya Buya dan Habib, semoga panjangkan umur dalam istiqomah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semoga mudahkan dalam segala aktivitas dakwahnya. Maaf, saya mau tanya mengenai salat rawatib. Mengenai salat rawatib ketika kita di perjalanan dan salat, dan kita melakukan salat jamak, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Ketika kita apa dalam perjalanan kita menjamak sholat, apakah ada sholat rawatibnya enggak gitu, qobliyah dan ba'diyahnya? Itu saja. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يذكر الفقهاء بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يذكر الفقهاء والمحدثون أن الرواتب صلاة الرواتب التي قبل الصلوات وبعدها هي 22 ركعة، هذه هي المؤكدة وغير المؤكدة، لكن ورد عنه عليه الصلاة والسلام التخفيف في السفر، فإذا سافر عليه الصلاة والسلام حافظ على الرواتب المؤكدة منها، والرواتب المؤكدة 10 ركعتان قبل الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه التي يحافظ عليها، كان يحافظ عليها النبي عليه الصلاة والسلام سواء في سفره أو في حضره، لا يترك هذه العشر الرواتب المؤكدات، ركعتان قبل الفجر، ركعتان قبل الظهر، وركعتان بعد الظهر، وفي رواية 4 بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء. أما إذا كان في الحضر فهي تزيد، تصبح 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر و4 قبل العصر، وأيضا ركعتان قبل المغرب وركعتان qabla al-isya. Allah. Untuk salat rawatib bagaimana dikatakan Dr. Abdullah bin Faqih, bahwasanya ketika kita di dalam safar kemudian kita menjamak takhir atau takdim, maka safar tersebut membuat kita untuk mentakhfif kan. Jadi jamak tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, rukhsah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mempermudah kita atau memperingan bagi orang yang dalam perjalanan. Begitu pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau safar yaitu dalam perjalanan, beliau melakukan sholat sunnah rawatib yang muakkadah saja. Sholat sunnah rawatib yang muakkadah. Sedangkan sholat sunnah rawatib yang tidak muakkadah, Nabi Muhammad SAW tidak menganjurkan ketika dalam perjalanan. Sholat sunnah rawatib yang muakkadah yang tetap dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala beliau safar meskipun dalam perjalanan, yaitu ada 10. Yang pertama adalah sholat 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, dan 2 rakaat setelah isya. Ini adalah 10 rakaat yang muakkadah, yaitu dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW meskipun Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan. Kemudian sholat rawatib yang lainnya tidak dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW tatkala dalam perjalanan. Akan tapi ketika hadir atau dia tidak dalam perjalanan, sholat sunnah yang lainnya juga dilakukan, yaitu sholat qobliyah subuh, kemudian 4 rakaat qobliyah zuhur, 4 rakaat ba'diyah zuhur, 2 rakaat sebelum asar, kemudian 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat sebelum isya, dan 2 rakaat setelah isya. Allah, jazakallah. Jazakallah. Lagi? Dari jemaah ibu-ibu. Anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Mana? Mau bertanya kepada Habib. Habib. Habib. Apabila kita membaca surat Al-Mulk Tabarokaladi, terus membaca surat Ali Imran dan lain sebagainya, tapi kadang baca, kadang enggak, jadi enggak istiqomah, apakah itu bisa mendatangkan syafaat juga, Bu? Habib. Ustaz, Qiraatul Mulk wa Tabarokah. Kul Tabarok wal. Lakin maaf istiqomah. Ahyan yaqra, ahyan la taqra. Baik. Oke. Assalamualaikum. وفضل الله تعالى واسع وقال عليه الصلاة والسلام من حافظ فالإنسان قدر الإمكان يحافظ فإذا تركها ليلة من الليالي ترك قراءة سورة تبارك يقضيها يقرأها في النهار ثم يداوم عليها ونرجو من فضل الله تعالى أن يحوز هذا الأجر لكن إذا تركها في ليلة لا يكون هذا سبب لأن يترك قراءة السورة بعد ذلك كل ليلة لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال من نام عن صلاة ومن نام عن ورده من الليل أو نسيه فليأتي به إذا ذكره فمن فاته ذلك يقضي ويستمر على المداومة وإن شاء الله بإذن الله تعالى فضل الله واسع وأجره عظيم. Beliau menjawab bahasanya fadlullahi wasi' fadilah Allah dan keluasan Allah Subhanahu wa taala adalah keluasan yang tak terhingga. Maka barang siapa yang membaca surat Tabarok atau Al-Baqarah atau yang lainnya kemudian dia lupa pada suatu hari, maka insya Allah tetap akan diberi fadl oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dalam teks hadisnya yaitu man hafadho, yaitu orang yang menjaga. Maka sebenarnya kita harus tetap berusaha menjaga, bukan kita membaca sekali kemudian kita memiliki kesempatan untuk membaca pada hari esoknya kemudian kita tidak membaca. Itu namanya bukan hafadho, tidak menjaga, tidak berusaha. Tapi ketika kita berusaha untuk membaca setiap hari, kemudian dalam suatu hari kita lupa misalnya pada suatu malam, maka kita mengkodoknya, kita baca hari esoknya double seperti itu. Atau kita biasanya bacanya malam hari, kita ganti besok paginya seperti itu. Maka itu disebut dengan hafadzah, kita telah berusaha untuk menjaga dan insya Allah akan diberi pahala dan fadl oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus beliau mengatakan bahwasanya ketika kita istiqomah misalnya membaca surat Tabarok, istiqomah membaca surat Al-Baqarah, sudah istiqomah kemudian di tengah jalan kita putus, hendaknya putus tersebut tidak putus asa kemudian kita meninggalkan, sudah istiqomahnya sudah selesai, tidak. Tapi kita terus kemudian kita kodok yang tadi yang kita tinggalkan, kita baca besoknya atau kesempatan yang lain kita baca double, kemudian kita lanjutkan istiqomah tersebut. Insya Allah dengan fadl Allah Subhanahu Wa Taala kita tetap dihitung istiqomah, tidak meninggalkan istiqomah tersebut, membaca surat tersebut. Masya Allah, ya kenapa? Insya Allah. Jadi kalau punya amalan biasanya diamalkan habis maghrib, kok itu habis maghrib sibuk, anaknya datang, ibunya datang, nanti kodok kata beliau. Karena mengkodok itu mencambuk biar tidak biasa ninggalin. Ya, harus ya, kalau itu tandanya istiqomah kata beliau. Istiqomah sama dari rawatib, jadi maksudnya singkatnya kesimpulannya, biarpun dalam bepergian sholat sunnah tetap ada, selesai. Biarpun dalam bepergian sholat rawatib tadi tetap ada. Jangan gara-gara kosor enggak rawatiban ya, enggak pakai sholat sunnah qabliyah ba'diyah. Tapi yang lain ada lagi Habib, mumpung masih ada, mau pulang nanti malam. Itu tetap kuno nak lah ya salkum, lakin bestes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Ini mas ini. Habibnya ini semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Al Habib, saya mau bertanya, bagaimana hukumnya sholat kita berjamaah dengan seorang imam yang anti sholawat dan anti tahlil? Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. هذه مسألة يذكرها الفقهاء. يبحث الإنسان عن مسجد، يعني قالوا الصلاة خلف المبتدع مكروهة، تكره الصلاة خلف المبتدع وتفوت فضيلة الجماعة. فعلى الإنسان أن يحرص ولو كان مسجد الإمام غير المبتدع أبعد، أن يذهب إليه حتى لا تفوته صلاة الجماعة. من الفقهاء من قال أن الانفراد الصلاة منفردا أفضل من الصلاة خلف المبتدع، وهناك من الفقهاء من قال أن الصلاة خلف المبتدع أفضل من أن يصلي منفردا. فعلى كل حال الأفضل أن يبحث له عن جماعة ليس إمامها مبتدعا، ثم إذا لم يجد هل يصلي منفردا أو يصلي خلف المبتدع، خلاف بين الفقهاء. Beliau menjawab bahwasanya masalah ini disebutkan oleh para fuqaha pada kitab-kitab fikihnya. Para fuqaha mengatakan bahwasanya hukumnya sholat atau bermakmum kepada seorang yang mubtadi adalah makruh. Kita sholat bermakmum kepada orang yang mubtadi, orang yang melakukan bid'ah, orang yang melakukan ketidakbenaran dalam beragama itu makruh. Maka hendaknya beliau mengatakan berusaha untuk mencari imam selain yang mubtadi, meskipun jaraknya lebih jauh kata beliau. Tambah gede pahalanya. Tambah gede pahalanya kata Buya. Kemudian misalnya kita sudah mencari, kemudian kita tidak nemu, apakah kita sholat sendirian atau kita sholat di belakang ikut orang yang mubtadi tersebut? Ini adalah permasalahan yang terjadi khilaf di antara para fuqaha. Ada fuqaha yang mengatakan bahwasanya sholat sendiri lebih baik. Ada fuqaha yang mengatakan sholat dengan makmum kepada orang yang tadi itu lebih baik. Maka ini adalah khilaf atau perbedaan pendapat yang terjadi di antara para ahli fikih. Seperti dikatakan oleh Dr. Abdullah Bil Faqih. Cari masjid yang lain. Jangan diramaikan, jangan dimakmurkan masjidnya orang yang suka mengkafirkan orang. Misalkan masjid kata beliau, cari masjid yang lain, bantu, agak jauh tambah gede pahalanya. Baik, kami berikan kesempatan satu pertanyaan lagi dari jamaah ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Habib mau bertanya mengenai yang syafaat tadi, supaya memperbanyak Sholat sunnah. Sholat sunat yang jenis apa yang bisa untuk bisa menambah syafaat itu? Habib, kalau bisa ada ijazah barangkali untuk amalan selanjutnya Habib, supaya bisa sambung dengan Rasul. Makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna asbab syafaati kasratun nawafil. Ayu nawafil hiya. Ayu nawafil. Ya'ni akram a'udam nawafil ladhi ahtam biha ya. Lili ajal syafaati. Tumah yurid ijazah. Khasri. Usul ala syafaati. Ijazah antikum. Al-Nawafil hadhi yukhassas laha al-fuqaha bab. Samahu bab salati nafilah. Al-Nawafil minha nawafil mu'ayyanah. يحافظ الإنسان على هذه النوافل التي كلها منقولة عنه عليه الصلاة والسلام، هي نوافل مؤقتة بوقت أو نوافل لها سبب ونوافل مطلقة، فيحافظ على النوافل التي هي مؤقتة بوقت، صلاة الضحى، صلاة الوتر، الرواتب، هذه يحافظ عليها الإنسان وهي صلوات يومية. الضحى لا ليس أقل من ركعتين إلى 8 ركعات أو 12 ركعة في النهار، ثم صلاة الوتر 3 ركعات إلى 11 ركعة، يداوم على هذه الصلوات، ثم قيام الليل. يقول عليه الصلاة والسلام: الصلاة خير موضوع فاستكثر منه أو أقل، وصلاة الليل شرف المؤمن، فالمؤمن يحافظ على قيام الليل، يصلي قبل طلوع الفجر ولو ركعتين، ثم كلما زاد من قيام الليل وزاد من النوافل المطلقة كان أقرب بشفاعته عليه الصلاة والسلام. والنوافل المطلقة في الليل أفضل من النوافل المطلقة في النهار. على الإنسان أن يحافظ على وقته، يراقب وقته الذي يقضيه، لا يصرف وقته في غفلة، لا يصرف وقته في غفلة، فضلا عن أن يصرفه في معصية، يصرفه إما في ذكر أو في صلاة. إذا انتهى من الصلوات المعينة يصلي صلوات النوافل المطلقة، ويكون له ورد يحرص عليه على الإتيان به كل يوم. وفقنا الله تعالى وإياكم. ما الإجازة إن شاء الله. Dr. Abdullah bin Fakih menjawab bahasanya sholat nafilah yang dapat menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat Nabi Muhammad SAW telah disebutkan pada suatu bab sempurna oleh para fuqaha. Jadi dalam kitab fikih ada namanya bab sholatun nawafil, yaitu bab tentang sholat-sholat nafilah, bab tentang sholat-sholat sunnah yang dengan kita istiqomah mengerjakannya insya Allah kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Di antara sholat nafilah adalah sholat nafilah mu'akotah, sholat nafilah yang mempunyai waktu tersendiri, yang mana sholat sunnah nafilah tersebut harus dikerjakan pada waktunya. Seperti yang pertama adalah sholat duha. Sholat duha ada waktunya, yaitu tatkala setelah tulu'il fajr qadrarumhin, yaitu setelah terbitnya matahari. Sholat duha 2 rakaat istiqomah, atau yang lebih baik lagi 8 rakaat atau 12 rakaat. Kemudian sholat yang lainnya yaitu sholat witir. Sholat witir mempunyai waktu tersendiri, yaitu setelah tidur. Sholat witir yaitu setelah sholat isya sampai masuk waktu subuh. Kemudian yang lainnya adalah qiyamul lail, juga sholat tahajud, yaitu sholat yang dilakukan setelah kita tidur dan sebelum subuh, yaitu sholat tahajud. Beliau mengatakan bahwasanya sholat adalah sebaik-baiknya keadaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau mengingatkan, daripada kita menghabiskan waktu kita untuk ghaflah, yaitu hal-hal yang tidak bermanfaat, sebaiknya kita sholat. Sholat sunnah mutlak bisa, kata beliau. Itu sholat sunnah mutlak, yaitu sholat sunnah 2 rakaat kita niatkan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sholat sunnah mutlak. Kemudian banyak sholat-sholat yang lainnya, sholat-sholat nafilah yang lainnya, sholat sunnah rawatib, semuanya menjadi penyebab kita mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, cukup ya. Kita akan baca doa. Setelah baca doa belum wirid ya. Kalau tidak wirid, kodok di rumah. Baca wirid setelah ini, kami akan keluar. Tapi tolong imin wirid dilanjutkan ya. Wiridul Fatihah. Kita baca doa, kita akan kasih mukaddimah doa. Pungkasan miskul hitamnya dari beliau nanti. InsyaAllah pungkasan sempurnanya doa dari beliau. Doa awalan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtul alina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah, seperti engkau telah kumpulkan kami saat ini. Mudahkan kami untuk bergabung di acara ini, baik yang hadir, yang menyaksikan atau yang mendengar. pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan perkumpulan ini menjadi sebab kami mendapatkan syafaat kekasihmu Nabi Muhammad. Kita di padang mahsyar bersama bendera kekasihmu Nabi Muhammad, menyeberang siratal mustaqim hingga masuk surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, saat ini kami belajar hadis untuk semakin kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Wahai zat pemberi cinta, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya, mahabbah yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Anak-anak kami ya Allah, jangan sampai mereka lebih terpesona kepada selain kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai mereka lebih terpesona dengan musuh-musuh kekasihmu Nabi Muhammad. Jaga kami, jaga anak-anak kami ya Allah. Jadikan anak-anak kami semakin hari semakin rindu kepadamu, kepada kekasihmu Nabi Muhammad, kepada ulama-ulama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan engkau yang menguasai hati kami dan hati mereka ya Allah. Engkau yang menguasai hati kami dan hati mereka ya Allah. Pandanglah kami, anak-anak kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Zaman mengerikan ya Allah, sebab pikiran mereka rusak, sebab hati mereka rusak, ada di mana-mana ya Allah, televisi, internet, HP dan segalanya ya Allah, pergaulan mengerikan. Akan tapi jika engkau telah menjaga mereka ya Allah, tidak ada satu pun yang bisa mengganggu mereka ya Allah, pertolonganmu ya Allah, penjagaanmu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka semua ya Allah. Saudara-saudara kami, jaga mereka, berikan segala kebaikan untuk mereka. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, ya Allah, yang sempit rizki lapangan dengan rizki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam membayar hutang-hutang kami ya Allah. Yang telah menikah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami, suami istri yang saling mencintai karenamu, dengan anak yang soleh solehah dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad. Yang belum menikah dan berkeinginan untuk menikah, kami mohon ya Allah, mudahkan pintu halal untuk mereka. Pilihkan, kirimkan kepada mereka orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan jadikan pernikahan kami dan pernikahan mereka ya Allah, atau mereka yang akan menikah, jadikan pernikahan itu pernikahan yang menjadi sebab mereka semakin dekat kepadamu, dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Menjadikan pasangan adalah kawan untuk berjuang di jalan kekasihmu Nabi Muhammad. Jadikan di rumah tangga kami rumah tangga yang selalu tolong menolong dalam berjuang di dalam bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Jangan sampai ada duri di dalam rumah kami, jangan sampai ada duri di dalam keluarga kami. Kami ingin semua keluarga kami keluarga berjuang kekasihmu Nabi Muhammad. Maka berikan kepada kami kekuatan ya Allah untuk berjuang ya Allah. Yang sempit rezeki lapangan rezekinya untuk berjuang, yang sempit ilmu lapangkan ilmu, yang lemah semangat berikan kekuatan, yang sakit berikan kesehatan untuk berjuang bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Agar kami kelak bisa kau kumpulkan bersama kekasihmu Nabi Muhammad di surga ya Allah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami, sungguh engkau maha tahu dan kami tidak tahu. Engkau maha tahu siapa mereka yang telah berjuang di tempat ini, menitipkan satu rupiah hartanya ke tempat ini, meneteskan satu keringat untuk berjuang di tempat ini, memberikan satu ilmu di tempat ini. Engkau maha tahu siapa mereka. Berikan kepada mereka dengan segala kebaikan ya Allah. Semua yang telah berjuang di sini, berikan segala kebaikan di dunia dan di akhirat ya Allah. Kembalikan kebaikan itu kepada mereka, untuk diri mereka, keluarga mereka, di dunia dan di akhirat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kirimkan ke tempat ini orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Orang tulus dan ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan jadikan kami bersama mereka ya Allah. Jangan tinggalkan kami ya Allah, jangan tinggalkan kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, lihat negeri ini dengan kasih sayangmu ya Allah. Kirimkan kepada kami pemimpin yang jujur, pemimpin yang benar, pemimpin yang kenal kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan jauhkan pemimpin yang tidak baik dari negeri ini ya Allah. Engkau yang maha kuasa, engkau yang menguasai negeri ini ya Allah. Engkau lah penguasa sesungguhnya ya Allah. Maka kami mohon ya Allah, kami bingung dalam memilih ya Allah, kami bingung dalam mengambil langkah ya Allah. Tapi engkau maha kasih, berikan kasih sayangmu kepada kami, kirimkan kepada kami pemimpin-pemimpin yang tulus ahli surgamu ya Allah, yang mencintai kekasihmu Nabi Muhammad dan mencintai umat kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah. Jauhkan kami dari meninggalkan solat, jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari judi, dan jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam kehinaan itu, kami mohon ampuni ya Allah. Ampuni karena mereka adalah umat kekasihmu Nabi Muhammad. Jauhkan kami dari kehinaan zina ya Allah, kebusukan zina. Dan kami mohon ya Allah, jika ada di antara hambamu ada yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon berikan kesadaran ya Allah. Kalau zina itu hina, dan hentikan dari kehinaan itu ya Allah. Tutup aib mereka ya Allah, ampuni mereka ya Allah, dan buka pintu halal ya Allah, ampuni kami ya Allah, dan tutup aib kami di aib kami semua ya Allah, di dunia dan di akhirat ya Allah. Di dunia sehingga tetap mulia, dan di akhirat tidak kau hinakan. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ini majlis-majlis ya Allah, majlis yang penuh yang manfaat. Jadikan ini adalah majlis yang kau ridai ya Allah. Jadikan majlis yang penuh rahmat ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, seperti engkau kumpulkan kami seperti ini, kamu gabung kami enggak ya Allah, engkau mudahkan untuk bergabung di acara ini, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah. Dan kami mohon ya Allah, guru-guru mulia kami ya Allah, guru-guru mulia kami ya Allah, Sayyidi Syekh guru-guru mulia kami, jaga mereka ya Allah, panjangkan umur mereka ya Allah, agar kami bisa lebih banyak mengambil manfaat dari mereka, dari guru-guru mulia. Panjangkan umur mereka ya, jaga keluarga mereka ya Allah, jaga kami semua ya Allah, dan para santri yang ada di sini, dan siapa yang belajar di sini, pandang mereka dengan kasih sayang, memberikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat, ilmu yang manfaat yang menjadikan kekhusyuan di hati mereka semakin dekat kepadamu ya Allah, dan kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Allahumma ya Allah, ya Allah, berikan kepada kami umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين آمين الفاتحة ان الله يستجيب هذه الدعوات ويتقبل منا ويرفع درجاتنا ويغفر ذنوبنا ويسر عيوبنا ويكشف كروبنا ويحقق مطلوبنا ويجعلنا قرة عين لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وسام الصالحين وان الله يجزي الشيخ يحيى وكلهم وعلى ما فعلوه وان يطيل عمره ويحفظهم ويمدهم بالصحة والعافية وان يبارك فيهم وينفع بهم الاسلام والمسلمين وجميع علماء هذه الامة وصلحنا الله يطيل اعمارهم وكل يا صالح من السلف الصالح وعلى سيدي الشيخ والى حضرة النبي الفاتح. فاتحة. Baca zikir dulu, jangan bubar. Bila taufiq, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.